Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih di dalam pembahasan tentang fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung. Qala al-mu'allif, wa amma ya'ul mukhatabati fa nahwu taqumina fa huwa marfu'un bi tsubuti nuni. Adapun ya mukhatabah seperti taqumina, kau perempuan berdiri, fahuwa marfu'un bi tsubutin nun, maka dia marfu' dengan tsubutun nun. Li'annahu min al-amtsilatil khamsati, karena dia termasuk al-amtsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah, termasuk fi'il-fi'il yang lima. Idza dakhalat 'alaihi nun tawkidi, kalau masuk kepadanya nun taukid, nahwu hal taquminna bi wajibiki fahiya ghairu mubasyiratin. Kalau masuk kepadanya nun taukid seperti contohnya hal taquminna bi wajibiki, artinya apakah engkau sungguh mengerjakan kewajibanmu atau tugasmu, fahiya ghairu mubasyiratin, maka dia tidaklah bersambung langsung dengan nun taukid. Li'annahu fasala bainaha wa bainal fi'li fasilun muqaddarun, karena memisahkan antara nun taukid dengan fi'il mudhari itu satu pemisah yang ditakdirkan. Jadi di sini sebenarnya ada pemisah yang muqaddar. Wa huwa ya'ul mukhatabati, yaitu ya'al mukhatabah. Jadi pada kata taku minna di situ ada ya' mukhatabah yang ditakdirkan. Dan dia yang memisahkan antara fi'il mudhari ini dengan nun taukid. Qala malif li'anna al-asla, karena asalnya kalimat ini taquminna, asalnya taquminanna, fahudifat nunur raf'i, dibuang nun rafa'nya, taquminanna nun rafa' setelah huruf ya taqumina, nah itu nun rafa' itu dibuang. Faltaqa sakinani, nah ketika nun rafa' dibuang bertemulah dua sukun, yaitu ya'ul mukhatabati wa nunul ula al-mudghamatu fi nadhiratiha, yaitu ya mukhatabah dan nun pertama yang digabungkan kepada yang semisalnya nun taukid yang pertamanya, bertemu dua sukun, ya mukhatabah dan nun taukid yang pertama. Fahudhifatil ya'u litakhallusi min iltiqa'i sakinaini, kemudian dibuanglah huruf ya, ya mukhatabah, untuk menghindari bertemunya dua sukun, sukun ya mukhatabah dan nun taukid yang pertama. Itu makanya dibuang ya mukhatabah. Wali wujudi kasratin qablaha tadullu alaiha, juga karena adanya harokat kasroh sebelum ya mukhatabah itu yang menunjukkan adanya ya mukhatabah, sehingga ya mukhatabah dibuang. Nah, jadi alasan ya mukhatabah ini dihapus, pertama menghindari dua sukun bertemu, kemudian karena harokat sebelumnya kasroh, dan ini cukup menjadi dalil akan ya mukhatabah itu. Fasara taquminna, jadi kalimatnya menjadi taquminna. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un, maka dia taquminna ini fi'l mudhari' marfu'. Wa alamatu raf'ihi an-nunul muqaddaratu litawalil amsali, tanda rafa'nya nun yang muqaddarah, nun yang tadi dihilangkan atau dibuang, bahasanya ditakdirkan karena beriringannya tiga huruf yang sama al-amsal. Nah, dilihat di sini footnote-nya, wal muradu bi tawalil amsali fi hadzal mawdu'i, yang dimaksud dengan beriringan huruf-huruf semisal di tema ini pada pembahasan ini, antakunal ahrufu thalathatu zaidatan, yaitu huruf-huruf yang tiga yang beriringan itu tambahan. Nah, jadi tawalil amsal beriringannya tiga huruf tambahan. Bi khilafi layasjunanna, beda dengan layasjunanna. Di sini ada nun, tiga nun. Nun setelah huruf jim, la yasjuna, kemudian selanjutnya nun taukid. Nah, ini beda dengan takuminna tadi. Kalau layas junanna li'ana nunal ula asliyatun. Kalau layas junanna, nun yang pertama ini nun asli, huruf asli. Nah, ini maksud dari tawalil amsal. Jadi tanda rofa dari takuminna ini nun muqaddarah. Wa ya'ul mukhatabatil mahdhufati liltiqa'i sakinaini fa'ilun. Dan ya mukhatabah yang telah dibuang karena bertemunya dua sukun adalah fa'il. Ya mukhatabah al-mahdhufah itu fa'il. Ini contoh fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung, yaitu ketika terdapat padanya ya'ul mukhatabah. Kemudian qala al-malif wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman. Surah Maryam al-ayah 26. Jadi firman Allah Ta'ala, dan jika engkau melihat salah seorang dari manusia, jika engkau melihat seorang manusia, faquli, maka katakanlah, inni nadhartu lirrahmani sawman, saya sudah bernadar untuk Allah, untuk Ar-Rahman, nadar sawman, menahan diri dari berbicara. Ini surat Maryam ayat ke-26. Fal mudhari'u tarayinna, fil mudhari'u tarayinna asluhu tar'ayinanna. Asalnya adalah tarayinanna. Fanuqilat harakatul hamzati ila ra'i, maka dipindahlah harokat hamzah kepada huruf ro. Tar, asalnya ro itu sukun, hamzah itu fathah. Harokat hamzah pindah kepada ro. Ba'da hafiz sukun, setelah dibuang sukunnya. Jadi ro yang sukun dibuang, harokat hamzah pindah kepada ro. Jadi taro. Wahudifatil hamzatu takhfifan, hamzahnya kemudian dibuang untuk meringankan pengucapan. Jadi taro yi nanna, fasara taro yi nanna. Thumma hudifat nun rafi, kemudian dibuang, dihapus nun rafa. Lil jazimi, karena adanya penjazem. Wahwa in asyartiyatu al-mudghamatu fima azzaidati. Di sini penjazemnya ialah huruf syarat in yang digabungkan ke ma zaidah, fa imma, asalnya fa in ma. Nah, jadi ma di situ zaidah, sebelumnya ada in syartiyah. Nah, in ini menjazmkan fiil mudhari, sehingga fiil mudhari setelahnya majzum. Nah, tanda jazmnya dia, karena dia majzum dijazm, maka dia dibuang nunnya. Fasara tarayin, tarayin. Thumma qulibatil ya'ul ula alifan, kemudian ya yang pertama diganti alif. Litaharrukiha wanfitahi maqablaha, karena dia berharokat, yaitu berharokatnya kasroh. Wanfitahi maqablaha, dan fathah sebelum ya-nya itu fathah. Huruf ro taro yin. Nah, karena ya-nya berharokat sebelumnya fathah, akhirnya diganti alif. Fasoro taro ya sukun dan na. Faltaqa sakinani, bertemulah dua sukun. Al-alifu wa ya'ul mukhotobati, sukun di huruf alif taro dan ya mukhotobah. Fahudifatil alifu, maka dibuanglah alifnya, jadi taroi. Fasoro taroi nun taukid. Kemudian faltaqa sakinani, maka bertemulah dua sukun, ya mukhotobati wa nun taukidi, yaitu ya mukhotobah dan nun taukid. Fahurrikatil ya'u bil kasrati, maka kemudian ya'nya itu diberi harokat kasroh. Yang tadinya sukun dijadikan harokatnya kasroh. Idh la yajuzu hasfuha, kenapa? Karena dia tidak boleh dibuang. Li'adami wujudi kasratin qoblaha tadullu alaiha, karena tidak adanya harokat kasroh sebelum ya yang menjadi dalil untuk huruf ya itu. Jadi ya mukhotobah di sini tidak dibuang karena harokat sebelumnya itu bukan kasroh. Fasora taro yinna, jadilah kalimat itu taro yinna. Fahuwa fi'lun mudhari'un majzumun, maka dia adalah fi'il mudhari' majzum. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya dengan dibuang huruf nun. Wa ya'ul mukhotobati fa'ilun, ya mukhotobah di sini fa'ilun. Wa nunu litaukid, dan nun taro yinna, nun untuk taukid. Ini dua contoh dari fi'il mudhari' yang terdapat padanya ya mukhotobah dan bersambung dengan nun taukid. Wa minal mithalaini, dan dari dua contoh ini tabayyana, menjadi jelas anna ya al mukhatabati qad takunu dhahiratan, ya mukhatabah terkadang itu dhahirah, masih ada tampak. Idza ta'adzara tahriku ma qablaha bil kasri, ketika tidak bisa diberi harakat kasrah sebelum huruf ya mukhatabah itu, jadi ya-nya enggak dibuang. Dohiroh. Waqad takunu muqaddaratan, kadang dia ditakdirkan ya mukhotobah itu idza amkana hadfuha, ketika memungkinkan untuk dihapus. Wa tahriku ma qablaha bil kasri, dan memungkinkan memberi harokat kasroh untuk huruf sebelumnya. Nah, kalau ini bisa, maka ya dibuang ya mukhotobah. Nah, ini dua contoh keadaan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung. Dan di sini contohnya ialah ketika terdapat padanya ya mukhotobah. Nah, di situ ya mukhotobah terkadang masih nampak, terkadang tidak. Dia nampak ketika tidak bisa huruf sebelumnya itu dikasrohkan, sehingga ya mukhotobah itu tidak dibuang, tidak dihapus. Kemudian yang kedua, dia dibuang ya mukhotobah ketika bisa dihapus dan bisa harokat sebelumnya dikasrohkan, yang menjadi dalil adanya ya mukhotobah. Jadi dicukupkan dengan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Kemudian qala al-mu'allif al-halatu tsaniyatu min ahwalil mudhari'i, keadaan kedua dari keadaan-keadaan fi'il mudhari'. Kalau sebelumnya ialah keadaan pertama, yaitu fi'il mudhari' itu mabni. Sekarang keadaan kedua, al-i'rabu, yaitu i'rab. Wa ilaiha asyara biqaulihi wa yu'rabu fi ma 'ada dzalika. Dan Ibn Hisham memberi isyarat berkenaan dengan keadaan ini dengan perkataan beliau wa yu'rabu fi ma 'ada dzalika, dan fi'il mudhari' itu mu'rab, bisa di'rab atau i'rab hukumnya untuk selain dari yang disebutkan sebelumnya, yaitu ketika bersambung dengan nunul inath dan ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung lafdun wa takdirun. Selain dari itu mu'rab. Fa yu'rabul mudhari'u fi mas'alataini, sehingga fi'il mudhari' itu mu'rab, bisa di'rab atau hukumnya adalah mu'rab pada dua tempat. Al-ula, yang pertama, alla tattasila bihi nunul inathi, ketika dia tidak bersambung dengan nunul inath. Wala nunu taukidi, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nahu contohnya, al-aqilu yasma'un nasihata, orang cerdas itu mendengar nasihat. Fayasma'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasimi wal jazimi. Di sini fi'l mudhari' marfu, karena kosongnya dia dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, dan rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Wa sayati tafsilul kalami fi i'rabil mudhari'i, dan akan datang perincian pembicaraan untuk i'rab fil mudhari insyaallah. Ini karena pertama, fil mudhari itu mu'rab ketika tidak bersambung dengan nunul inath. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu antat tasila bihi nunu taukidi ghairu muba ghairul mubasyirati. Jika dia ketika bersambung dengan fil mudhari itu nun taukid yang tidak secara langsung. Nahwu contohnya antum la tasma'unna nasihata. Kalian tidak mendengarkan nasihat itu. Tidak benar-benar mendengarkan nasihat itu. Nah, ini contoh. Atau ini keadaan kedua gimana fil mudhari tetap mu'rab. Wa taqaddama i'rab dzalika wa bayanuhu, dan telah lewat i'rab untuk demikian dan penjelasannya. Nah, kemudian di sini di footnote-nya ditulis at-tajarrud minan nasibi wal jazimi, kosong dari penasab dan penjazim, huwa ta'riyatul mudhari'i min 'amilin nasbi wal jazmi, yaitu tidak adanya amil penasab dan penjazim untuk fil mudhari' itu. Wa huwa 'amilun ma'nawiyyun. Jadi tajarrud minan nasibi wal jazmi ini amil yang maknawi. Wal 'amilul ma'nawiyyu huwa ma laisa lil lisani fihi haddun. Amil maknawi itu sesuatu atau amil yang tidak ada bagian di lisan. Jadi enggak ada, enggak di lisan tempatnya. Enggak disebutkan. Wallahu a'lamu bishawab.